Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Dan sesungguhnya perkara yang paling buruk di dalam agama Islam adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalamnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua perkara yang diada-adakan di dalam agama Islam ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang paling besar dalam kehidupan ini, yaitu nikmat Islam. Alhamdulillah, kita juga diberikan nikmat iman. Kita juga diberikan nikmat berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Mari kita terus mensyukuri nikmat ini dengan menggunakannya untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga nikmat ini ada pada kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, dan nabi yang selalu kita teladani. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, rahimana wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang telah lalu, jemaah, kita selesai membahas tentang rukun-rukun salat secara global. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan rukun salat. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kemarin disinggung bahwa berdiri di dalam salat merupakan rukun salat fardu, rukun di dalam salat fardu bagi mereka yang mampu melakukannya, sehingga apabila di dalam salat fardu ada orang yang mampu berdiri tapi dia sengaja duduk, sengaja duduk tanpa ada uzur atau alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka salatnya dianggap tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi rukun salat. Dan sebagaimana kita tahu bahwa rukun sesuatu itu adalah sesuatu yang membentuk sesuatu. Kalau dikatakan rukun salat, maka dia adalah sesuatu yang membentuk salat. Sehingga kalau sesuatu ini tidak ada, maka salatnya menjadi tidak ada. Ini rukun salat. Kalau dikatakan bahwa berdiri merupakan rukun salat fardu bagi yang mampu, bagi yang tidak ada uzur, maka berdiri menjadi pembentuk sholat. Kalau tidak ada berdirinya, maka sholatnya tidak ada. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, para ulama telah berijma', telah bersepakat bahwa berdiri di dalam sholat fardu bagi yang tidak ada uzur merupakan rukun sholat. Seringkali kita melihat ada orang yang datang ke masjid, datangnya dengan berjalan, dia bisa berdiri, kemudian dia mengambil kursi, dia letakkan di belakang dia, dia takbir, kemudian dia duduk. Dia mampu berdiri. Buktinya apa? Dia datang ke masjid dengan berjalan. Dia ngambil kursi. Tapi kemudian ketika dia masuk ke saf salat, dia letakkan kursi tersebut di belakangnya, dia takbir dalam keadaan berdiri, kemudian dia duduk. Ini jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, menjadikan salatnya tidak sah. Dan ini banyak kita temui di masjid yang menyediakan kursi untuk mereka yang sholat. Menyediakan kursi untuk mereka yang sholat. Maka kita harus mengetahui hal ini. Kalau sholatnya sholat sunnah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, maka bagi yang masih mampu berdiri, tidak ada uzur baginya untuk berdiri, tidak ada uzur baginya untuk tidak berdiri, maka dia wajib berdiri. Walaupun nantinya misalnya dia tidak bisa sujud, maka duduknya ketika sujud. Ya, maksudnya ketika akan sujud dia duduk. Kalau dia masih bisa sujud, tidak boleh seperti itu. Karena sujud juga rukun sholat. Ya, karena sujud juga rukun sholat. Kalau dia tidak bisanya adalah duduk di antara dua sujud, maka dia duduk di kursi itu ketika duduk di antara dua sujud saja. Ketika akan sujud lagi, dia harus sujud lagi karena dia masih bisa sujud. Ya, karena ada sebagian orang yang tidak bisa menekuk kakinya, jemaah. Sehingga dia tidak bisa duduk di antara dua sujud. Tapi dia masih bisa sujud. Dia masih bisa sujud. Orang yang seperti ini tetap diwajibkan untuk sujud. tetap diwajibkan untuk sujud, karena dia masih bisa sujud. Para ulama mengatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ya, ini kaidah fikih yang sangat masyhur ya. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah dilakukan tidak gugur dengan sesuatu yang lain yang sulit dilakukan. Sujudnya masih mudah dia lakukan, sujudnya masih bisa dia lakukan. Dia tidak bisa duduk di antara dua sujud, maka sujudnya tidak gugur. Dia tetap berkewajiban untuk sujud. Yang gugur adalah kewajiban dia untuk duduk di antara dua sujud, karena itu yang tidak dia mampu. Yang dia mampu tetap wajib untuk dia lakukan. Yang tidak dia mampu, maka gugur kewajibannya dari dia. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa berdiri merupakan rukun dalam salat fardu bagi mereka yang tidak ada uzur, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk tidak berdiri, kita juga harus tahu bahwa para ulama telah berijma' bahwa berdiri gugur bagi mereka yang punya uzur atau punya alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk tidak berdiri. Ya, contohnya seperti orang yang sakit. Orang yang sakit apabila dia tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Ini telah disepakati oleh para ulama dan hadisnya jelas. Salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'ida. Salatlah dalam keadaan berdiri. Apabila engkau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Apabila engkau tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa apabila seseorang masih mampu untuk berdiri, ya, mampu untuk berdiri ini bisa jadi dalam keadaan sehat, ya, dan tidak ada gangguan, ya, mampu maksudnya adalah sehat dan tidak ada gangguan. Bisa jadi seseorang sehat ada gangguan, akhirnya tidak bisa berdiri. Sebenarnya dia bisa berdiri, tapi karena ada gangguan akhirnya dia tidak mampu berdiri. Ya, seperti misalnya orang yang sholat di atas kapal dan kapalnya ya bergoyang-goyang. Kapalnya bergoyang-goyang. Dia kalau berdiri terus dalam keadaan seperti itu akan menjadikan dia pusing, karena takut jatuh. Karena mungkin bahasa pasnya perahu ya, perahu kecil ketika diombang-ambingkan oleh ombak, maka seseorang akan sulit untuk sholat berdiri di atasnya. Dalam keadaan seperti ini, kita katakan orang itu sebenarnya mampu berdiri. Tapi kalau dia berdiri ketika sholat, ya, dia akan pusing karena digoyang-goyangkan oleh ombak. Akan sangat berat untuk menjaga kekhusyuannya. Maka orang yang seperti ini dibolehkan untuk duduk. Ya, saya ulangi kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati' fa qa'ida. Fa illam tastati' fa qa'ida. Apabila engkau tidak mampu, maka silahkan salat dalam keadaan duduk. Di sini menunjukkan bahwa apabila masih mampu, dia sehat dan tidak ada gangguan, maka dia tidak boleh sholat dalam keadaan duduk. Ini juga menunjukkan bahwa apabila seseorang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, kata-kata tidak mampu ini tidak harus tidak mampu sama sekali. Saya ulangi, kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak mampu untuk berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Kata-kata beliau tidak mampu ini tidak harus tidak mampu sama sekali. Seperti misalnya orang yang memang tidak mampu berjalan dan tidak mampu berdiri, tidak mampu dia. Kalau berdiri harus dibopong. Ini orang yang tidak mampu sama sekali. Untuk bisa sholat dalam keadaan duduk, tidak harus tidak mampu sama sekali untuk berdiri. Tapi bisa jadi seseorang sebenarnya masih mampu berdiri, tapi kalau dia berdiri sangat memberatkan sekali, sangat berat sekali, sehingga kalau dia berdiri memaksakan diri, maka khusyuknya akan hilang. Dia akan sulit sekali khusyuk untuk berdiri karena dia harus memaksakan dirinya. Orang yang seperti ini juga boleh sholat dalam keadaan duduk. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, saqatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an faras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah jatuh dari kudanya. Fajuhisha shiqquhul ayman. Maka akhirnya beliau terluka. Terluka di badan beliau bagian kanan. Lukanya sampai menjadikan kulit beliau terkelupas. Ya. Juhish artinya luka yang sampai menjadikan kulitnya terkelupas. Fadakhalna alaihi na'uduhu. Sahabat Anas ibn Malik mengatakan, maka kami pun menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menemui beliau dan kami menjenguknya. Fahadaratis salah. Lalu datanglah waktu sholat. Fasalla bina qa'ida. Maka ketika itu beliau sholat dalam keadaan duduk. Fasalla, fasallaina wara'ahu ku'uda. Maka kami pun sholat bersama beliau, di belakang beliau, dalam keadaan duduk. Coba kita dengar penjelasan dari Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar dalam madhab Hanbali. Beliau mengatakan, wadzahiru annahu lam yakun ya'jizu 'anil qiyami bil kulliyah. Yang tampak ketika itu beliau tidak dalam keadaan tidak mampu berdiri sama sekali. Yang tampak ketika itu beliau tidak dalam keadaan tidak mampu berdiri sama sekali. Beliau masih mampu berdiri sebenarnya, tapi sangat memberatkan beliau. Lakin lamma syaqqa alaihi al-qiyam saqata anhu. Akan tetapi ketika berdiri itu sangat memberatkan beliau, maka berdiri menjadi gugur dari beliau. Maksudnya beliau tidak wajib untuk berdiri karena ketika berdiri beliau sangat berat sekali. Fakadzalika yasqutu an ghairihi. Begitu pula berdiri akan menjadi gugur untuk yang lainnya, untuk selain beliau, ketika keadaannya sama. Yaitu sangat berat sekali untuk berdiri, walaupun sebenarnya masih bisa berdiri. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan salat fardu. Bagaimana dengan salat sunnah? Saya katakan tadi bahwa berdiri itu rukun dalam salat fardu bagi yang tidak ada uzur. Ini menunjukkan bahwa di dalam salat sunnah berdiri bukan termasuk rukun salat. Ya. Berdiri dalam salat sunnah bukan termasuk rukun. Sehingga seseorang boleh salat sunnah dalam keadaan duduk walaupun dia sehat. Walaupun tidak ada uzur, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk duduk, dia tetap boleh duduk karena itu salat sunnah. Baik ketika safar ataupun ketika mukim, sama saja dibolehkan untuk duduk. Akan tetapi jamaah, ketika dia sholat dalam keadaan duduk, pahalanya lebih sedikit. Ya, ketika dia sholat dalam keadaan duduk, pahalanya lebih sedikit, yaitu setengah pahala sholat dalam keadaan berdiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, man salla qa'ida falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang salat dalam keadaan duduk, maka baginya pahala setengah pahalanya orang yang salat dalam keadaan berdiri. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat dalam keadaan duduk, maka baginya pahala setengah pahalanya orang yang salat dalam keadaan berdiri. Kalau ingin mendapatkan pahala yang sempurna dari salat sunnah, maka sholat sunnahlah dalam keadaan berdiri. Tapi kalau misalnya ingin sholat sunnah dalam keadaan duduk, tidak ada masalah. Hanya saja pahalanya menjadi setengahnya pahala orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian yang harus digarisbawahi di sini, ini bagi orang yang sebenarnya mampu untuk berdiri, kemudian dia memilih duduk. Berbeda dengan orang yang memang tidak mampu berdiri, atau dia punya uzur, punya alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk sholat dalam keadaan duduk, sebenarnya dia ingin berdiri. Maka orang yang demikian pahalanya tetap sempurna, walaupun dia sholat dalam keadaan duduk. Ya, dia pahalanya tetap sempurna walaupun dia sholat dalam keadaan duduk. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man marida أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. Barang siapa yang sakit atau melakukan safar, safar itu perjalanan jauh. Barang siapa yang sakit atau melakukan safar, maka dicatat baginya pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika dia keadaannya sehat dan dalam keadaan mukim. Mukim itu maksudnya tidak safar. Ya, ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bentuk besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Barang siapa yang sakit atau melakukan safar, maka dicatat baginya pahala seperti pahalanya dia ketika keadaannya sehat atau keadaannya mukim. Ketika seseorang sehat, dia semua dalam keadaan berdiri, tapi karena dia sakit tidak bisa berdiri, akhirnya dia sholat dalam keadaan duduk. Maka dicatat baginya pahala sebagaimana ketika dia sehat, yaitu sholat dalam keadaan berdiri. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Maha Pengasih kepada para hambanya. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apabila seseorang tidak mampu duduk, maka dia boleh sholat dalam keadaan berbaring. Dia boleh sholat dalam keadaan berbaring. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Fa illam tastati' fa'ala jam." Apabila engkau tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah dalam keadaan berbaring, membaringkan tubuh ke sisi badan ketika tidur. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika seseorang sholat dalam keadaan berbaring, maka dia dianjurkan untuk berbaring ke sisi kanan. Dia dianjurkan untuk berbaring ke sisi kanan. Tapi harus difahami di sini kata-kata dianjurkan, bukan diwajibkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'ala jam. Salatlah dalam keadaan berbaring. Tidak dikatakan fa'ala jambil aiman. Salatlah dalam keadaan berbaring ke sisi kanan, tidak. Tapi salatlah dalam keadaan berbaring. Sehingga yang menjadi kewajiban di sini adalah berbaring. Adapun berbaring ke sisi kanan atau ke sisi kiri, maka itu tambahan. Yang lebih afdal adalah berbaring ke sisi kanan. Berbaring di atas sisi kanan tubuh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menyukai untuk mendahulukan sisi kanan tubuh daripada sisi yang lain. Kana yu'jibuhu tayammun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu suka mendahulukan bagian kanan tubuh pada hal-hal yang mulia. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau seseorang tidak mampu berbaring, dia tidak mampu menggerakkan tubuhnya untuk berbaring, maka dia boleh sholat dalam keadaan terlentang. Dia boleh sholat dalam keadaan terlentang. Dan yang paling afdal ketika keadaannya terlentang adalah dengan menghadapkan kakinya ke Ka'bah. Ya. menghadapkan kakinya ke arah kiblat. Ini yang paling afdal sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Bagaimana menghadapkan kakinya ke arah kiblat ini? Yaitu dengan menjadikan kaki lebih dekat kepada kiblat daripada kepalanya. Ya, kakinya dijadikan lebih dekat kepada Ka'bah daripada kepalanya. Ya, misalnya kalau di Indonesia kita arah kiblatnya menghadap ke barat, ya, berarti kakinya diarahkan ke barat. Ya, kakinya diarahkan ke barat, terlentang, kakinya diarahkan ke barat, kepalanya menjadi lebih jauh daripada kakinya untuk ke Ka'bahnya. Baik. Yang selanjutnya jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, yang berkaitan dengan masalah berdiri ini juga, ya, adalah sholat di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan. Apakah boleh sholat di atas kendaraan? Jawabannya, sebenarnya atau pada asalnya, sholat di atas kendaraan untuk sholat wajib tidak dibolehkan. Berbeda dengan sholat sunnah, maka dibolehkan dari asal. Ya, saya ulangi, sholat wajib di atas kendaraan pada asalnya tidak dibolehkan, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, atau kita sebut sebagai uzur. Ya, kita sebut sebagai uzur. Ya, saya sering menyebutkan alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk kata-kata uzur, karena saya takut kata uzur ini disalahfahami. Karena dalam bahasa Indonesia, kata uzur itu maknanya usia lanjut, orang yang sudah uzur, orang yang sudah tua renta, orang yang sudah lanjut usia. Iya, uzur dalam bahasa Arab beda dengan ini. Uzur dalam bahasa Arab lebih luas maknanya. Semua alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk melakukan sesuatu yang pada asalnya dilarang, ini disebut uzur dalam bahasa Arab. Uzur ini bisa berupa tua renta, lanjut usia, bisa berupa itu. Bisa berupa sakit, bisa berupa keadaan yang tidak normal, bisa berupa hujan, ya, dan seterusnya. Ya, intinya uzur dalam bahasa Arab itu jauh lebih luas maknanya daripada uzur dalam bahasa Indonesia. Ya, baik. Sholat di atas kendaraan pada sholat wajib pada asalnya tidak dibolehkan kecuali ada uzur. Sedangkan pada sholat sunnah, maka sholat di atas kendaraan dibolehkan. Dan ini menunjukkan bahwa sholat sunnah itu jauh lebih longgar daripada sholat wajib. Sholat sunnah itu jauh lebih longgar daripada sholat wajib. Ya, saya misalkan, ya, beberapa perbedaan antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Sholat sunnah pada asalnya boleh di atas kendaraan. Sholat wajib tidak boleh. Sholat sunnah dibolehkan untuk tidak berdiri, walaupun tidak ada uzur. Sholat wajib harus berdiri. Sholat sunnah di atas kendaraan boleh tidak menghadap ke kiblat. Sholat wajib tidak boleh demikian. Ya, sholat wajib tidak boleh demikian. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah itu jauh lebih longgar daripada sholat wajib. Tapi pembolehan-pembolehan seperti ini jamaah, ini harus berdasarkan dalil. Ya, pembolehan-pembolehan seperti ini dalam sholat sunnah ini semuanya harus berdasarkan dalil. Kita tidak boleh mengatakan bahwa sholat sunnah berbeda pada masalah tertentu dengan sholat wajib apabila tidak ada dasarnya. Ketika ada dasarnya, ada dalilnya, baru kita katakan sholat sunnah dalam masalah ini berbeda dengan sholat wajib. Ya, baik. Ketika kita katakan bahwa sholat wajib di atas kendaraan pada asalnya tidak boleh, konsekuensinya selama kita masih memperkirakan, masih bisa memperkirakan untuk sholat tidak di atas kendaraan, maka itu yang wajib untuk kita lakukan. Misalnya ya, kita melakukan perjalanan, kita melakukan perjalanan jauh, safar. Secara perkiraan kita akan sampai di tempat tujuan misalnya sebelum asar, sebelum waktu asar selesai, sebelum waktu sholat asar selesai kita akan sampai di perjalanan, dan kita berangkatnya sebelum waktu zuhur. Saya contohkan misalnya kita naik kereta, kita berangkatnya misalnya jam 11. Kita akan sampai di tujuan misalnya jam 5 atau setengah 5. Masih ada waktu sampai maghrib jam 6. Kalau kita sampainya jam 5, berarti masih ada sisa waktu 1 jam untuk waktu maghrib. Dalam keadaan seperti ini jamaah, kita tidak boleh sholat di atas kereta. Sholat duhur dan sholat asar tidak boleh, karena kita masih bisa sholat di bawah, tidak di atas kendaraan. Dan banyak yang tidak tahu hukum ini jamaah. Kalau kita masih bisa memperkirakan bahwa nantinya kita akan turun sebelum waktu sholat selesai, maka kita diwajibkan untuk sholat ketika turun itu. Tidak boleh kita sholat di atas kendaraan. Ini untuk sholat wajib, ya. Dan ini orang yang seperti ini kasusnya, berangkat jam 11, nanti akan turun dari kereta jam 5. Waktunya belum habis ya, waktu sholat duhur dan waktu sholat asar belum habis, karena dia bisa menjamak, dia bisa menjamak takhir. Maka dia wajib untuk sholat asarnya ketika turun, afwan, dia diwajibkan untuk sholat duhur dan sholat asarnya ketika turun dari kereta. Taib jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah, kalau misalnya ternyata turunnya setelah maghrib, maka diwajibkan baginya untuk sholat di waktunya. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Di atas kereta dia boleh sholat, dan di atas kereta dia wajib sholat dalam keadaan berdiri untuk sholat wajibnya, dan dia wajib sholat dengan menghadap ke kiblat. Ya, kecuali kalau ada udzur lain lagi, misalnya dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, ya, keretanya bergoyang-goyang, ya, dan dia keadaannya sudah lemah, akhirnya goyangan kereta ini menjadikan dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri atau sangat berat sekali. Kalau orang normal di atas kereta masih bisa berdiri, tapi orang ini keadaannya tidak normal sudah. Sebenarnya kalau dia tidak di atas kereta dia bisa berdiri dengan baik ya. Tapi karena di atas kereta ada goyangan-goyangan, maka dia tidak bisa berdiri, dia boleh duduk. Ya. Selama dia masih mampu berdiri wajib berdiri. Kemudian selama dia masih mampu menghadap kiblat, dia wajib menghadap ke kiblat. Ustaz, bagaimana kalau nanti di tengah-tengah solat keretanya belok, Ustaz? Kita katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah fikih salat di atas kendaraan. Di atas kendaraan bisa bermacam-macam. Bisa kereta, bisa perahu, bisa kapal, bisa pesawat. Sebenarnya fikihnya semuanya sama. Selama kita masih bisa berdiri, kita wajib berdiri. Selama kita masih bisa menghadap ke kiblat, kita wajib menghadap ke kiblat. Kalau kita masih mampu berdiri, tidak bisa, tidak mau berdiri, maka sholat kita tidak sah. Kalau kita masih mampu menghadap ke kiblat, tidak mau menghadap ke kiblat, maka sholatnya tidak sah. Dan saya katakan ini khusus untuk sholat fardunya. Ini khusus untuk sholat fardunya. Adapun sholat sunnah, maka lebih longgar. Saya katakan tadi juga, untuk sholat fardu pada asalnya tidak boleh sholat di atas kendaraan. Pada asalnya seseorang wajib sholat di bawah ketika turun, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara permasalahan yang berkaitan dengan berdiri ini, seseorang boleh menggabungkan antara berdiri dan duduk dalam satu sholat. Pembahasan kita ini tentang sholat sunnah. Apabila ada orang ingin sholat dalam keadaan berdiri sebentar, kemudian setelah itu dia duduk, dibolehkan. Atau duduk kemudian berdiri, dibolehkan. Ya, ini sholat sunnah ya, longgar banget. Misalnya ada orang, dia sudah kecapean ya, sudah kecapean, ingin sholat malam dan durasinya lama. Akhirnya dia ingin berdiri ketika takbiratul ihram dan membaca al-fatihah. Setelah itu dia ingin duduk. Setelah itu dia ingin duduk membaca Al-Quran dalam durasi yang lama. Kemudian ketika akan rukuk dia berdiri lagi. Selesai menyelesaikan sisa bacaannya, kemudian setelah itu dia rukuk. Apakah seperti ini dibolehkan? Maka jawabannya dibolehkan. Ini menggabungkan antara duduk dan berdiri ketika dalam keadaan berdiri di dalam sholat. Taib. Apa dalilnya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis. Fa idza baqiya min qira'atihi qadru ما يكون 30 آية أو 40 آية qam faqara wa huwa qa'im thumma raka' thumma sajad thumma yaf'alu fi ar-raq'ati ath-thaniyah mithla dhalik. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam keadaan duduk dan dia membaca Al-Qur'annya dalam keadaan duduk. Lalu apabila sudah hampir selesai bacaan Al-Qur'annya sekadar 40 atau 30 ayat, beliau berdiri. Tadi asalnya duduk beliau. Durasi bacaan Al-Quran beliau dalam sholat itu lama. Kemudian ketika tersisa 30 atau 40 ayat, beliau berdiri menyelesaikan 30 atau 40 ayat itu. Kemudian setelah itu beliau rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian berdiri ke rakaat yang kedua melakukan hal yang sama. Ya, melakukan hal yang sama. Beliau duduk membaca Al-Quran dalam durasi yang lama, tersisa 30 atau 40 ayat, beliau berdiri. Kemudian setelah itu selesai 30 atau 40 ayat, beliau rukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan seperti ini. Berarti umatnya juga demikian. Karena pada asalnya hukum-hukum yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga berlaku bagi umatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan untuk umatnya. Ketika beliau boleh melakukan demikian, maka umatnya juga demikian. Apabila seseorang salat dalam keadaan duduk, maka bagaimana bentuk duduknya? Apakah duduk di atas kursi ataukah duduk seperti duduk tasyahud ataukah duduk bersila? Mana yang lebih afdal? Kita katakan bahwa semua bentuk duduk ini jamaah dibolehkan. Duduk di atas kursi boleh, duduk dalam keadaan bersila boleh, duduk dalam keadaan tasyahud, ya, duduk seperti duduk tasyahud boleh. Tapi mana yang lebih afdal? Allah Ta'ala alam. Ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan duduk tasyahud lebih afdal, ada yang mengatakan duduk bersila lebih afdal. Wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan bahwa duduk seperti duduk tasyahud lebih afdal. Karena itulah bentuk duduk yang ada di dalam sholat. Itulah bentuk duduk yang ada di dalam sholat. Maka lebih afdalnya demikian. Tapi kalau misalnya ingin duduk bersila, maka tidak ada masalah. Ya, atau duduk dalam keadaan seperti duduknya orang tasyahud, kemudian ketika capek, ya, maka mengubah duduknya menjadi duduk bersila, tidak ada masalah juga. Atau misalnya tidak bisa duduk dalam keadaan seperti duduknya orang yang tasyahud, akhirnya memilih duduk di atas kursi, juga tidak ada masalah, ya. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita, ya, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu yang lebih afdal, lakukan itu. Kalau tidak mampu, maka kita lakukan semampunya. Jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, bagaimana kalau duduknya dengan selonjor? Selonjor itu berarti meluruskan kakinya ke arah kiblat. Duduk dalam keadaan meluruskan kaki ke arah kiblat, apakah dibolehkan? Wallahu ta'ala alam, pada asalnya duduk seperti ini tidak dibolehkan. karena ini dianggap duduk yang kurang memuliakan Ka'bah, ya. Ini dianggap sebagai duduk yang kurang memuliakan Ka'bah. Paling tidak ini menurut adat kebiasaan orang Arab. Ya, ketika kita menselonjorkan atau meluruskan kaki ke arah Ka'bah, ya, ini dianggap tindakan yang tidak memuliakan Ka'bah. Maka ya, ini sangat tidak selaras dengan ruh sholat yang diwajibkan kepada orang yang sholat untuk menghadap ke Ka'bah sebagai bentuk pemuliaan, ya. Tindakan ini tindakan yang sangat tidak selaras dengan nilai atau ruh sholat dalam memuliakan Ka'bah, maka tidak dibolehkan kecuali kalau ada uzur, ya. Kadang-kadang seseorang tidak bisa duduk kecuali dengan keadaan seperti itu, ya, dia kakinya sakit tidak bisa ditekuk, ya, dia juga tidak punya kursi atau tidak bisa duduk di atas kursi, terpaksa dia duduk dalam keadaan seperti itu, ya. Kalau ada uzur seperti ini maka menjadi dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bolehkah salat dalam keadaan berdiri dengan bersandar kepada sesuatu, bersandar kepada tongkat misalnya, bawa tongkat untuk bersandar, atau bersandar ke tembok? Apakah ini dibolehkan? Jawabannya, kalau dibolehkan, iya dibolehkan. Tapi sebaiknya tidak dilakukan kecuali ketika ada kebutuhan untuk itu. Kalau tidak ada kebutuhan untuk itu, maka sebaiknya kita hindari hal ini. Sebaiknya kita hindari hal ini. Tapi kalau ada kebutuhan, misalnya lanjut usia atau sakit, sehingga kalau tidak menyandar ke dinding atau tidak menyandar ke tongkat, maka akan sangat berat sekali untuk berdiri. Maka tidak ada masalah untuk melakukan hal tersebut, ya. Tidak ada masalah untuk melakukan hal tersebut karena adanya kebutuhan untuk itu. Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah masalah-masalah yang berkaitan dengan berdiri di dalam sholat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam majelis ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang rukun sholat. Naam, ikhwat Islam jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Depok. Ustadz, saya mempunyai adik berumur 50 tahun, sudah operasi pasang klep di jantung, sudah 3 tahun yang lalu, dan dia bisa berjalan, tapi sampai sekarang masih sholat sambil duduk. Apakah sah sholatnya, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukron. Taib. Ya, jemaah sekalian, rahimakumullah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, apabila dia masih mampu berdiri, dia masih mampu berdiri, maka dia punya kewajiban untuk berdiri di dalam sholatnya. Walaupun sakit, ya, dia sakit jantung, iya benar, dia sakit jantung. Pertanyaannya, apakah dia mampu berdiri? Kalau dia masih mampu berdiri, maka dia wajib sholat dalam keadaan berdiri. Mungkin dia akan mengatakan, Ustadz, saya kalau sholat dalam keadaan lama, atau saya kalau sholat dalam keadaan berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah, mungkin belum sampai selesai membaca Al-Fatihah, akan terasa berat sekali. Atau kalau selesai membaca Al-Fatihah masih bisa, Ustadz, tapi surat setelahnya akan sulit untuk berdiri. Maka dia wajib berdiri sekadar dia mampu berdiri. Dia wajib berdiri ketika dia mampu berdiri. Kalau mampunya sampai Al-Fatihah, ya sudah, berdiri sampai Al-Fatihah. Kalau dia ingin membaca surat setelahnya dalam keadaan duduk, silakan. Ketika itu dia sudah sangat keberatan untuk berdiri. Dia berjalan bisa. Kenapa dia sholat dalam keadaan duduk? Ini yang menjadi permasalahan. Kalau secara kaidah sholatnya orang tersebut, sholat wajibnya, ya, tidak sah, karena dia meninggalkan rukun sholat. Bagaimana solusinya, Ustadz? Ya, mungkin orangnya jahil, sudah sampaikan kepada dia. Orang yang jahil itu obatnya, ya, dikasih tahu. Kasih tahu bahwa meskipun dia sakit jantung, sudah pasang ring, dia tetap punya kewajiban untuk sholat sesuai kemampuan dia. Kalau dia mampu berdiri, maka sholat harus dalam keadaan berdiri. Untuk sholat wajibnya saja. Adapun sholat sunnah, maka longgar, ya, dia bisa sholat dalam keadaan duduk. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan sholat-sholatnya yang telah lalu, Ustaz? Kita katakan, karena dia jahil, maka insyaAllah, ya, Allah maafkan itu. Tapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada dia agar sholat-sholat yang setelahnya dia bisa perbaiki. Demikian jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita semuanya. Allah jaga lahir batin kita. Mudah-mudahan Allah jaga agama kita di tengah-tengah fitnah zaman yang sangat kuat. Dan mudah-mudahan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dunia kita selalu dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semuanya. Dan mudah-mudahan nantinya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di syurga firdausnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.